ada Ramayana, ada SNP Indonesia, Lilin Herlina Gupalapa. Saudara-saudara saya di sini yang berkumpul ya, selamat malam semuanya. Satu lagu dari saya buat anda semuanya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.